Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya, pada malam hari ini meskipun ya hujan ya, rintik-rintik ya, semoga Allah ya, menurunkan hujan yang bermanfaat ya. Allahumma sayyiban nafian. Allah memberikan kekuatan kepada kita Bapak untuk kita ya, masya Allah, semangat di dalam mencari ilmu, duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik di kitab Al-Muwatta, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutabadhilin fiyya wal mutazawirin fiyya." Ada empat kriteria Bapak-bapak. Empat kriteria orang itu pasti mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mesti akan mendapatkan kecintaan dariku. Orang-orang yang mereka duduk bermajelis, bukan membicarakan masalah dunia, bukan membicarakan masalah ya, partai politik atau organisasi-organisasi, tapi tidak apa-apa, dia duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita di sini ya, bukan niat apa-apa, tapi kita ingin ya membaca Al-Qur'an ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka wal mutabadhilin fiyya. Mereka saling memberi. Pemberian apa saja Bapak, adalah takala kita mengasihi saudara kita ya, bukan ada niat-niat tertentu. Baik ya, kita ngasih sesuatu ke saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini sebenarnya juga masuk ini Bapak, memberi karena Allah. Tidak ada sesuatu yang kita berikan kepada saudara kita yang lebih mulia daripada apa? Oh, Pak Yati. Apa Pak Yati? Kita mau ngasih saudara kita. Kira-kira apa yang terbaik untuk saudara kita ini? Dan ilmu apa? Ini pemberian yang terbaik bagi saudara kita. Ilmu di situ. Makanya para salaf, para ulama saleh zaman dahulu itu ya, mereka saling ngasih hadiah ayat, hadis gitu, hadiahnya. Mereka saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutazawirin fiyya. Mereka apa? Jadi saling duduk karena Allah, saling memberi karena Allah. Kemudian setelahnya adalah mereka yang saling kunjung mengunjungi, berziarah karena Allah. Bapak di sini niatkan ya, ketemu saudara kita. Masya Allah di sini dari banyak berbagai pelosok Magetan ya, kita berkumpul di sini bertemu ya, karena ya, ingin menjalin ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin. Ini Bapak, ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak, di sini saya sampaikan sekali lagi, saya ingin memberikan semangat bagi kita semua agar kita terus menerus semangat di dalam memperdalam agama kita ini Bapak. Semangat mengaji, karena orang-orang yang mereka semangat mencari ilmu, mereka inilah sebenarnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa Mas Agus? Wali Allah itu Mas Agus? Wali Allah itu siapa? Anda Mas Agus. Dalam ayatnya Bapak ada yang pernah mendapat faedah. Jadi jangan kita salah di dalam memahami wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Jawa mengatakan wali Allah itu ada 9. Nah, ada 9 saja. Namanya wali apa, Bapak? Wali Songo. Ini keliru. Ya, salah di situ. Ya. Apakah wali Allah itu, Bapak? Ya, sebagaimana Allah terangkan di surat Yunus. Ya. Adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Siapa yang beriman dan bertakwa, maka dialah dia adalah wali Allah Subhanahu wa kekasih-kekasih Allah. Coba dibuka halaman 216 ya. Kita baca Al-Quran supaya kita tidak salah di dalam memahami wali Allah ini. 216 ayat 62 insya Allah Bapak. Ayat 62 ayat 62 paling atas ya Bapak ya, tengah-tengah ya. Ini wali-wali Allah itu siapa? Bapak-bapak buka Al-Quran halaman 216 ayat 62. Keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan siapa itu wali-wali Allah? Kita baca Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sama-sama. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa la hum yahzanun. Sama-sama coba. Ala. Ini keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Jangan sesali dibaca artinya. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini Bapak. Ingatlah ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih Allah adalah mereka tidak takut, tidak khawatir. Di sini kalau Bapak buka Al-Quran, ayat semisal ini sangat banyak sekali. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini hiburan bagi mereka yang semangat membaca Al-Quran. Wali-wali Allah, mereka tidak takut, tidak khawatir terhadap perkara-perkara yang belum terjadi, Bapak. Jadi dia akan senantiasa tenang. Satu tahun lagi nasib saya gimana? 5 tahun lagi nasib saya gimana? 10 tahun lagi hari tua saya nanti gimana? atau ketika sakaratul maut, ketika terpisah meninggalkan dunia nanti gimana, ketika di alam kubur gimana, ketika nanti di yaumil akhir gimana. La khaufun, jangan takut. Ini maksud ayat ini. Jangan takut terhadap perkara-perkara yang belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala di situ senantiasa akan memberikan bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan, petunjuk-petunjuk, taufik-taufik. Sehingga mereka akan senantiasa tenang apa di dalam hidup, meskipun zaman tidak karu-karuan, dia tetap tenang. Ini wali Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ini maksudnya apa Bapak? Maksudnya adalah perkara-perkara dunia kita. Sakit, kita sakit, atau kita mendapat musibah-musibah yang lain. Jangan sedih Bapak, jangan sedih. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Segera bangkit, tatap masa depan. Ini maksudnya apa, Pak? Ya. Jadi tidak ada kejelekan sama sekali wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan senantiasa tenang, tenang di dalam mengarungi kehidupan dunia, tidak dihantui ya, perkara-perkara yang akan datang. Siapa wali-wali Allah ini, Bapak-bapak? Ayat setelahnya ini. Kalau kita masuk kriteria ayat setelah ini, yaitu ayat 63, kita di situ ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kita baca Bapak ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Coba sama-sama. Ini wali-wali Allah. Jadi tidak jumlahnya 9. Coba dibaca bahasa Arabnya. Yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Ini apa? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala senantiasa mereka beriman dan bertakwa. Menjaga nilai-nilai keimanan. Menjaga nilai-nilai ketakwaan. Dan Bapak, kalau Bapak renungkan, bagaimana seseorang itu akan bisa memiliki iman yang benar, keyakinan-keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap rasulnya, terhadap kitab-kitabnya, atau terhadap malaikat-malaikatnya, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Harus dengan apa di sini Bapak? Supaya kita memiliki keimanan yang benar. Ilmu Bapak. Tanpa ilmu seseorang akan punya keyakinan-keyakinan yang rusak. Maka dengan ilmu Bapak di sini, keimanan-keimanan kita akan senantiasa tertata dengan baik. Dan wakanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa ma'ruf, ya, di pelajaran-pelajaran sekolah-sekolah itu, yaitu menjalankan Allah Bapak, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ini mau tidak mau kita juga harus tahu Bapak. Kita mau mengerjakan kebaikan harus butuh apa di sini? Ilmu juga. Oh, tidak bisa seseorang mau mengerjakan kebaikan tanpa ilmu, ini bahaya. Ini bahaya. Tidak ada dari Al-Quran, tidak ada dari As-Sunnah, tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Maka ini bukan takwa. Bahkan perkara yang berbahaya. Makanya di sana para ulama dan menafsirkan takwa di sini adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah ala nuri minallah di sini, di atas cahaya Allah, yaitu ilmu di sini. Dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, di atas ilmu juga. Berarti di sini Bapak-bapak, kalau kita ambil kesimpulan, siapa yang beriman dan siapa yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang semangat mengaji, yang semangat mencari ilmu. Kemudian mereka setelah itu diimplementis apa Bapak, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, takwa di sini. Nah, sudah. Kalau sudah semacam ini Bapak, tadi keutamaannya. mereka yang semangat mengaji, mencari ilmu. Mereka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat setelahnya itu masih ada keutamaan Bapak. Ayat setelahnya 64 ya. Kita baca. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sama-sama. لا تبديل لكلمات الله. سمع. ذلك هو الفوز العظيم. سمع. سبعة ثمانية سبعة. Dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ya, memberikan kabar gembira di dunia loh, Pak. Belum kita meninggal. Bantuan-bantuan Allah. Ya. Pertolongan-pertolongan Allah akan senantiasa bersama wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wa fil akhirah, di kehidupan akhirat setelah kita meninggal dunia. Ini Allah. Ini masalah ya. Ayat ini pujian mereka yang semangat menuntut ilmu, mengaji, belajar dan belajar sehingga dia mengetahui perkara-perkara yang harus dia lakukan dan dia mengetahui perkara-perkara yang harus dia tinggalkan, yang dia jauhi. Maka kalau sudah semacam ini Bapak, disitulah ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Saya paham Bapak di sini, insyaallah. Pak Johari, insyaallah paham. Paham insyaallah ya. Insyaallah saya pelan-pelan mudah-mudahan bisa dipahami Bapak. Kemudian hari ini kita praktek membaca Al-Qur'an. Pas membaca Al-Qur'an alhamdulillah kita sudah dapat setengah juz. Setengah juz dari juz amma hampir kita mau selesai. Kita sampai surat At-Tariq. Ya, halaman 591. 591 surat At-Tariq. Ya. Di sini saya mau memantapkan tentang bacaan qalqalah Bapak. Ya. Ini karena perkara yang penting di sini. Saya sudah ketemu Pak, halaman 591. Sudah ketemu ya. Baik, kita baca Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk ayat pertama. Was-samaa'i wat-thariq. Sama-sama. Sudah kita baca Bapak, bahasanya huruf qalqalah itu hanya ada berapa Bapak? 5 saja, tidak ada yang ke-6 ya. Hanya 5 saja Bapak. Itu disingkat apa? Alhamdulillah, masih ingat semua ya, baju di toko. Baik, saya ulang lagi biar Bapak-Bapak paham. Berarti baiknya Bapak-Bapak? Ba. Ja. Da. Po. Po. Sudah ini saja Bapak-Bapak. Insyaallah apa semua ya. Dan sekali lagi saya ulang Bapak, jangan dipukul rata kalkolahnya. Semuanya bunyinya be, je, de, te, e. Nah ini salah. Yang be, je, de cuma tiga saja. Adapun ini fathah Bapak. Ya. O, ini juga o, o. Di sini aktorik kalkolahnya apa di sini Bapak? O. Ini. Jadi dibaca dengan fathah, dekat dengan fathah. Kita baca Bapak, was-samaa'i wat-thariq. Sama-sama. Gitu Bapak ya. Jangan disamakan dengan ini. Jangan was-samaa'i wat-thariq. Paham Bapak? Beda ya, ka sama ko beda. Ter, ini yang kadang-kadang ya kurang perhatian. Ya. Ter, kita lanjutkan ayat kedua. Wa ma adraka mat-thariq. Sama-sama. Bagus Bapak, ya, begitu. Kemudian Bapak-bapak hati-hati, ini kaidah, ya, nanti kaidah ini seluruh Al-Qur'an, ya, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau Bapak-bapak menjumpai dalam Al-Qur'an nun tasdid Bapak atau mim tasdid, maka hukumnya apa di sini Bapak? Sebuhunnah. Ini kadang-kadang para imam tidak perhatian masalah ini. Apa tadi hukumnya Pak Muklis? Gunah. Apa itu gunah Pak Muklis? Mendengung Bapak-Bapak. Ya. Mendengung. Ya. Makhrajnya di mana mendengung? Makhrajnya di rongga hidung. Di hidung Bapak. Seperti di sini ada enggak? Ada nun tasdid di situ. Ya. Maka di sini dengungan Bapak. Lamanya mendengung Bapak. Ya. Ditahan dulu, berhenti sebentar Bapak. Minimal berapa harokat? 2 harokat. Ya Bapak, ini. Tidak boleh kurang, kalau kurang salah. Nanti Bapak bisa lihat sendiri, bisa cek sendiri, korek-korek dunia. Ketika menjumpai semacam ini, atau idgham bighunnah, atau ikhlab, atau ikhfa, mereka kadang-kadang sampai 3-4 harokat. Bapak. Karena kesempatan semacam ini kesempatan para qori atau para imam untuk memperbagus bacaan Al-Qur'an. Dan ini boleh. Nah, saya contohkan di sini Bapak ayat 3. Hati-hati Bapak di sini ada gunnah ya. An-najmus saqib sama-sama. Nah, di sini ada dua qalqalah, jim di situ, ya. Dan ini kalkolah apa? Siapa yang sudah pernah belajar? Jim di sini kalkolah apa? Anda kecewa. Sugra atau kubro di sini? Hah? Oh, Pak Senamat. Sugro. Tapi bagus, sugro di sini. Kalkolah sugro. Kalkolah kecil. Adapun asa kiba di sini kalkolah apa? Kubro. Nah, apa bedanya di sini? Bedanya apa, Pak Mukhlis? Terus? Salah, bukan. Itu tingkatan pertama. Ya. Seperti di tabbat yada Bapak. Ya, itu ditahan sebentar. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Coba sama-sama. Ya, Bapak perhatikan pada an-najmu di sini. Ini qalqalah sughra. Bagaimana maksudnya? Itu qalqalahnya sambil berjalan Bapak-bapak. Ya. Jangan berhenti, jangan an-najmu saqib. Kalau Bapak berhenti, nanti ini jadi qalqalah kubra. Ya. Jadi mengalir Bapak suaranya ya. Ini yang bedakan qalqalah kubra sama sughra. Jadi ngalirkan suara, jangan berhenti. An-najmu saqib. Sama-sama. ada ini ya. Ini jangan dibaca an-najmu tsaqib. Salah ya. Ya, karena gunnah di sini. Ya, paham Bapak di sini? Kalau paham ya. Nanti Bapak kalau membaca Al-Qur'an pokoknya ada dua ini gampang. Nama, gampang kan? Tasdid. Nah, di situ. Sama sekali lagi, kalau mau ulama juga tidak apa-apa. An-najmu tsaqib. Sama-sama. Saya lanjutkan, hati-hati ada ikhwah di sini. Inna kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sama-sama. Ketemu minta tahdid lagi di sini. Ya, Bapak. Lamma. Sama-sama. Ya, jangan dibaca lama, ini salah. Paham, Bapak? Sama sekali lagi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sama-sama. Allah di sini ada di sini enggak, Pak? Allah. Enggak ada, ya. Allah di sini, maka jangan hafid. Nah, ini salah. Salah dia. Dan kita lanjutkan ayatnya yang kelima. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Sama-sama. Mimma, ketemu lagi Bapak. Banyak kan mim tasdid di sini. Ya. Ini biasanya dibaca mimma khuliqa begitu. Dipanjangkan mim. Ini salah fatal. Nah, di sini pendek Bapak, tidak ada matnya. Mimma khuliqa, sama-sama. Sama sekali lagi. Falyanzuril insanu mim khuliqa, sama-sama. Saya pergi dulu Bapak ya. Sekarang kita lanjutkan yang 6. Khuliqa min ma'in dafiqa, sama-sama. Bagus coba, ada mim di sini lagi, ya. Ini kok bingung lah di sini. Bagus, kita lanjutkan. Teman saya sudah datang, Bapak, pengajarnya. Belum ada. Belum ada, kita lanjut aja ya. Nanti kalau belum tidak datang, setelah kita takkan tamu kelas. Cukup nggak alam baca tamhid? Saya kita tunggu dulu, Bapak, sampai kita. Saya kita lanjutkan coba. Ayat 7. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Sama-sama. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. وَالتَّرَائِبِ. Ini mata apa? Anaknya Pak Mukhlis, belakangnya Mas Basari. Halo Mukhlis. Masya Allah, bentar ya. Mata wajib apa? Ada dua itu. Mata wajib mutasil atau munfasil di sini? Hah? Tema wajib mutasil, bagus. Ya, kalau majais apa Bapak? Majais munfasil. Ya. Di sini dibaca 4-5 harokat Bapak. Ya, alhamdulillah, nanti akan kita kupas di pembahasan selamat. Cuma sekali lagi, يخرج من بين الصلب والترائب. كما سمع. يخرج من بين الصلب والترائب. ما شاء الله بس كده لانجكان. إنه على رجعه qadir. Sama-sama. Hati-hati Bapak, di sini roh, di sini ada hukum. Ya. Itu dibaca apa? Di sini Bapak. Tipis atau tebal di sini? Ya, harus tipis ya Bapak ya. Jadi bibirnya biar kamu ringgit ya Bapak. La qadir. Sama-sama. Jangan dibaca la qadir. Nah, ini salah. Ya. Jadi biarkan bibir-bibir saya apa ya. Hati-hati, saya menangkan lagi. Innahu ala raja'i la qadir. Sama-sama. Innahu ala raja'i la qadir. Bagus ya Bapak. Ya. Jadi biarkan beringis. Beringis sama orang Jawa salah paham ya. Beringis itu apa Bapak? Nah, i, itu Bapak, itu, ya, ri, i. Dan ini jangan dibaca ketika innahu, innahu, ini sama fatal, ya, karena dia telah menambah huruf dia. Jangan dibaca innahu, tapi langsung masukkan ke hidung Bapak. Innahu ala raja'i laqadir. Sama-sama. Coba sama-sama ayat dari Bismillah sampai ayat 8 ya. 1, 2, 3 yes. Salah terus nama. Ini salah bagus terus. Salah bagus. Bagus. Raja'i laqadir. Sama-sama. Raja'i laqadir. Jangan dengar laqadir. Salah enggak di sini Bapak? Salah fatal di situ. Ini parah di sini laqadir. Ini salah. Di sini lurus pendek. Ada pertanyaan Bapak? Berkaitan dengan tajwid. Tadi kalau parah tadi maksudnya tebal itu kan ada berapa tingkatan? Ada 4. 4 ya. Nah. Terus? Terus yang mana dia muka tidak? Hah? Yang 4 itu termasuk tingkatan berapa? Kedua dia. Kedua. Jadi langsung mantul. Astakib. Sama-sama Bapak. Astakib. Seperti ahad. Sama-sama. Ahad. Nah, itu kalau kalah tingkatan kedua mungkin. Berarti tingkatan pertama gimana? Yang seperti ini ya. Surat. Tadi saya contohkan. Nah, yaitu watab, sama-sama. Watab. Nah, ini nomor satu, Bapak. Jadi tidak boleh watab. Nah, ini salah. Ini kalau kalah tingkatan kedua. Nah, tingkatan ketiga ini tadi an-najmu di sini, Bapak. Ya. Di situ mengalir ya suaranya ya, jangan berhenti. An-najmu tsaqib, sama-sama. Terus yang tingkatan keempat apa, Bapak? Ada yang tahu enggak? Siapa yang tahu tingkatan keempat? Siapa Bang Chris? Tingkatan keempat Bapak adalah Bapak At-Tariqo di situ. To di situ tingkatan keempat. Ya. Dia hanya tinggal sifat saja. Bahwasanya to di sini ada qalqalahnya, akan tapi di sini tidak keluar apa? Qalqalahnya. Paham Bapak? Jadi ketika huruf qalqalah dia berharokat, ini berharokat, ini bukan dibaca ketika berhenti berharokat, maka ini tingkatan terakhir. Tinggal sifat bahwasanya huruf ini ada qalqalahnya. Seperti tadi at-tariqo. Paham Bapak? Ya, nanti bisa dibuka-buka di kitab Nusul Abu Hazin. Ya, karena sudah ada Bapak, kita bagiin baca tamhid. Alhamdulillah.